Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan faedah berikutnya, faedah yang kelima. Bayanu anna at-tajammul bil libasil husn laysa min al-kibri fi syai'in bal huwa amrun mashru'un li'anna Allah jamilun yuhibbul jamal kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu Muslim fi sahih min riwayati Abdullah ibn Mas'ud لا يدخل الجنة من كان في قلبه من قال ذرة من الكبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنا. قال ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين معنى الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. Ada yang kelima, penjelasan bahwasanya tajammul itu berhias, memperbagus, bil libasil hasan, dengan memakai pakaian yang bagus, bukanlah termasuk kesombongan. Kalau orang berhias ya, dengan memakai pakaian yang bagus ataukah sendal yang bagus, atau dia memakai parfum supaya badannya harum, ini tajammul. Bukanlah termasuk kesombongan. Bahkan perkara yang disyariatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu jamil, maha indah. Yuhibbul jamal, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Maka orang yang memperbagus dirinya dalam berpakaian, dalam bersendal, memakai parfum, mandi, itu semua bagi tajammul, memperbagus diri, maka termasuk perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, bukan karena kesombongan. Karena ada orang itu pakai pakaian yang bagus, sendal yang mahal, dengan bermaksud menyombongkan diri di hadapan manusia. Nah, ini yang tercela. Tapi kalau tidak ada niat sombong, maka amrun masyru', tajammul. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud, dalam riwayat al-Imam Muslim, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi min qalu dharratin min al-kibr. Tidak akan masuk dalam sorga orang yang di dalam hatinya ada mitqalu dzarrah, seberat dzarrah, semut kecil, dari kesombongan. Berapa timbangannya semut yang kecil itu? Semut gula misalnya sangat kecil, sangatlah ringan. Menunjukkan sekalipun sedikit dalam hati seorang, kalau ada kesombongan, ini bisa menghalangi dia dari masuk ke dalam al-jannah. Maka para sahabat mengatakan, wah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami suka sendalnya itu sendal yang bagus, pakaiannya pakaian yang bagus. Maka beliau mengatakan bukan itu kesombongan. Sesungguhnya Allah Jamil, Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna al-kibr, apa makna sombong itu. Faqala al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, ini kesombongan, yaitu menolak kebenaran, mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia. Inilah kesombongan. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari faedah yang kelima ini tentang tajammul. Ini perkara yang disyariatkan terkhusus pada momen-momen yang merupakan momen penting dalam Islam, seperti ketika menghadiri sholat Jum'ah atau sholat Id atau sholat di masjid jamaah, sholat fardu, atau menerima utusan, menerima tamu. Bagus. Jangan menerima tamu yo pakaiannya sarung sama baju yang kelihatan lengannya itu, baju dalam. Ini kurang sopan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Abdullah bin Umar, riwayatkan oleh Imam al-Bukhari, beliau melihat pakaian dijual di pasar hullah, kemudian dia bawa, diambil pakaian tersebut, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah ibda hadhihi, ya Rasulullah belilah ini, belilah hullah ini. Naam. Tajammal biha lil'id wal wufud, engkau berpakaian berhias dengannya untuk menunaikan salat Id dan menerima utusan. Kalau ada utusan yang datang dari negeri-negeri ya di luar Madinah, maka kau bisa memakai pakaian ini untuk kamu, engkau menemui mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu innama hadhihi libas man la khalaqa lahu. Rasulullah mengatakan kepada Umar, sungguhnya pakaian ini adalah pakaian yang man khalaq la khalaq, orang yang tidak mendapatkan bagian nanti di yaumil kiamah. Karena pakaian itu ada sutrahnya. Ini yang diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian ini tadi. Bukan karena untuk dipakai di hari Id atau menemui utusan, tapi karena ada sutrahnya. Sutrah itu tidak boleh bagi laki-laki untuk dia pakai. Disebutkan man la khalaqa lahu, orang tidak akan mendapatkan bagian nanti di yaumul kiamah. Maka disebutkan ini menunjukkan bahwasanya adatnya, kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id dan nerima tamu adalah tajammul, berpakaian dengan pakaian yang bagus. Ataukah melaksanakan sholat di masjid bersama kaum muslimin. Maka ini mesyru untuk kita memperbagus pakaian. Pilih pakaian-pakaian kita yang bagus. Terkhusus hari Jumat. Dan kalau ada pakaian khusus hari Jumat, pakaian putih misalnya, yang khusus dipakai di hari Jumat. Atau hari Id, pakaian yang bagus dari pakaian yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, qul man harrama zinatallahi, siapa yang mengharamkan zinatallah, perhiasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, apakah itu dari laut, dari binatang, atau dari bumi, wa thayyibatin minar rizqi, dan hal-hal yang baik dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Qul lilladzina amanu, katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Khalisatan yaumal qiyamah, dan terkhusus kepada mereka di yaumal qiyamah. Kaum mukminin yang akan menikmati nanti perhiasan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumal qiyamah, dengan pakaian-pakaian sutra, dengan perhiasan-perhiasan yang sangat bagus, yang itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Adapun di dunia, di dunia bisa jadi pakaian orang kafir itu lebih bagus, perhiasannya orang kafir lebih bagus dibandingkan kaum mukminin. Tapi di yaumul qiyamah khusus bagi kaum mukminin saja yang akan mendapatkan kenikmatan ini, perhiasan yang Allah berikan kepada mereka. Qala al-Imam al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi menyebutkan, dallat al-ayah ala libasir rafi' min al-thiyab wa at-tajammul biha fil jum'ah wal a'yad wa 'inda liqa'in nas wa muzawaratul ikhwan. Ayat ini menunjukkan pada pakaian ar-rafi', pada pakaian yang bagus, minasyab, pakaian yang bagus, wa tajammul biha, dan berhias dengannya, berhias dengan pakaian yang bagus itu, fil jum'ah, di hari-hari Jumat dan hari-hari Id, dan ketika bertemu dengan manusia dan berziarah kepada saudaranya, berziarah kepada saudaranya pakai pakaian yang bagus. Demikian juga ketika menerima saudaranya yang mengunjungi dia, juga temui dia dengan pakaian yang bagus. Ini semua adalah perkara yang mesyru, disyariatkan. Faqala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah Hadram, seorang yang mendapati zaman kenabian, tetapi beliau tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan termasuk sahabat, tapi Hadram. Beliau mengatakan, kanal muslimun idza tazawaru tajammalu. Kanal muslimun, dulu kaum muslimin apabila mereka saling berziarah, saling mengunjungi, tajammalu, mereka tajammul, mereka memperbagus dirinya, pakaiannya, berhias. Tak pakai pakaian yang bagus, pakai parfum. Jika mereka berziarah, ke rumah saudaranya. Maka ini yang kita juga hendaknya tiru mereka. Ya, kita berziarah ke rumah orang, ya pakai pakaian yang bagus, jangan pakaian yang baru dari ladang, dari sawah, bau keringat, bau badan langsung bertamu. Pada undangan makan langsung saja datang situ. Orang yang lain tidak selera makan karena bau badannya, nah, bau keringat. Nah, ini perhatikan. Sama juga kalau ke masjid, ya. Ke masjid diperhatikan pakaiannya. Jangan pakai pakaian yang sudah sepekan tidak dicuci, dipakai terus berkeringat, apalagi tidak dijemur, mengeluarkan bau, orang terganggu yang ada di samping. Pakai parfum, kalau sunahkan memakai parfum biar harum, tidak mengganggu orang yang ada di samping. Bukan hanya manusia terganggu, juga malaikat, malaikat juga terganggu yang ikut sholat. Nah, disebutkan dari hadis Malik Ibn Adlah, Malik Ibn Adlah Al-Jushami, ayah dari Auf Ibn Malik, sahabi, dan bapaknya Malik Ibn Adlah juga sahabi. Beliau mengatakan, atitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dunin. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dunin, thawbin deni rodi. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memakai pakaian yang pakaian dunin, pakaian rodi, pakaian jelek. Pakaiannya kumuh atau lusuh, ya, atau compang-camping, deni jelek. Faqal ala kamal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah kamu punya harta, kamu punya uang? Qala na'am, mengatakan iya, ya punya. Qal min ayil mal, harta dari mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan, qad atani Allah min al-ibl wal-ghanam wal-khail wal-raqiq. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku harta berupa ibl, unta, ada ghanam, ada kambing, ada khail, ada kuda, wal-raqiq, dan ada budak. Budaknya banyak ternyata, tapi pakaiannya pakaian gembel, pakaian rodi, pakaian jelek. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, fa idza ataaka Allahu malan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu harta, fal yura atharu ni'matillahi alaik, maka diperlihatkan athar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atasmu wa karamatuhu, maka ditampakkan asar kenikmatan tersebut. Jangan kaya, uangnya banyak, tapi pakaiannya pakaian gembel. Mau dikatakan orang yang zuhud, bukan itu zuhud. Ya, salah dalam memahami zuhud. Zuhud itu dianggapnya makannya tahu tempe saja. Pakaian sudah kumal. Jalan di depan manusia, sifulan zuhud. Enggak. Para sahabat mereka orang yang zuhud. Para ulama zuhud mereka, tapi pakaiannya bagus. Maka pakaian yang bagus, Utsman bin Affan, orang kaya, tapi zuhud. Tidak memahami apa itu zuhud, artinya zuhud. Zuhud tarkuma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat di dalam perkara akhiratnya. Itu zuhud. Maka Nabi SAW menegur, menasihati Malik ibn Abdullah. Tampakkan asar nikmatnya Allah yang Allah berikan kepadamu. Beli baju yang bagus. Istan bil mal fi idhar ni'amillahi ta'ala. Maka kamu jadikan harta itu sebagai alat yang membantumu untuk menampakkan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berpakaian dan yang lainnya, dalam makan. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam Majmu' Fatawa disebutkan idza labista ma habahu Allahu lak min ath-thiyab, apabila engkau memakai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan, halalkan bagimu, minasyab, dari pakaian-pakaian, liyuthri ni'matillahi alaih, untuk menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, fa'innaka ma'jurun ala dhalik walau kanat thiyabuka fi ghayatin nafasah war rif'ah. Kata beliau, kalau engkau memakai apa yang Allah halalkan, bolehkan bagimu dari pakaian-pakaian untuk menampakkan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadamu, maka engkau diberi pahala. Apa anta majur, engkau diberi pahala ala dzalik, dari apa yang kamu lakukan itu. Beli pakaian yang bagus, yang harga 300 ribu, 500 ribu mungkin, bagus, karena memang uangnya banyak, bisa beli. Fa'innaka ma'jurun, maka sungguhnya engkau ma'jur, diberi pahala ala dzalik, walau kanat thiyabuk fi ghayatin nafasah, sekalipun pakaianmu itu adalah pakaian yang paling bagus, yang paling mahal. Paling bagus, yang paling mahal. Dengan syarat tadi tidak ada kesombongan, tidak ingin berria di hadapan manusia. Kalau itu lain lagi, jadi haramkan. Kalau berpakaian bagus dalam rangka berbangga diri, sombong di hadapan manusia, maka ini yang tidak diperbolehkan. Beliau juga menyebutkan dalam ucapan yang lain, Syaikhul Ibnu Taimiyah dalam Majmu', "Wa man tanawala ma'aha abahallahu min at-ta'am wal-libas mudhiran li ni'matillahi musta'in ala ta'atillah kana musaban ala dhalik." Barang siapa yang dia mengambil apa yang Allah subhanahu wa ta'ala, atau memakai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan, halalkan baginya dari makanan dan pakaian, mudhiran li ni'matillah, untuk menampakkan kenikmatan Allah, musta'in ala ta'atihi, dijadikan sebagai alat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pakaiannya itu digunakan untuk taat kepada Allah, dengan makanan yang dia makan itu digunakan untuk taat kepada Allah, kana musaban ala dzalik, maka dia akan diberi pahala dari apa yang dia lakukan tersebut. Waman labisa jamil thiyab idharan li ni'matillahi wa isti'anah ala ta'atillahi kana ma'juran. Waman labisa fakhran wa khuyala kana athiman. Fa'inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Barang siapa yang memakai pakaian yang bagus, menampakkan kenikmatan Allah, digunakan sebagai sarana untuk taat kepada Allah, maka dia ma'jur, diberi pahala padanya. Dan barang siapa yang memakai pakaian karena fakhran, berbangga diri, berbangga-bangga, dan sombong, kana athiman, maka dia berdosa. Fa'inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguhnya Allah tidaklah mencintai setiap orang yang mukhtal, fakhur, orang yang sombong, dan orang yang berbangga diri. Khan fidin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, hafidhakumullah.